menerangi buana seribuan cantik misteri di awan tempat yang tinggi sudah aku tunggu tak kunjung tiba barulah kini bertemu idaman jiwa. Bertemu idaman jiwa.